La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la This love community. Halo saudaraku semuanya. Atur kembang duun. Udah datangin Monata. Sadari betapa berharga cintamu, menabur dalam ketiadaan, melawan getir hidup tanpamu. Bukankah engkau yang pintar berpisahan kita jauh? Usah kembali. Komoditi. Makasih mas. Sawer rek. Terima kasih banyak. Sawer. Ada Ramayana dan juga Mix Support Monata. Makasih mas. Sungguh aku salah membuat hatimu terluka. Takkan ku sia-siakan kembali cinta tuk selamanya. Satu kembali merangkai cinta tuk selamanya. Simpan saja cintamu, karena ku tak ingin mengulang kembali luka lama. Terluka, takkan ku sia-siakan kembali cintaku selamanya. Sungguh aku sadar membuat hatimu terluka, takkan ku sia-siakan. Selamat. matur sebelah kok. Oke, terima kasih. Dua lagu sudah, terima kasih banyak.